وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sekarang yang halaman 90 yang mana? Fattakullaha mastata'tu. Itu. Ya. Sudah dibaca belum ayatnya? Sudah. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fattakullaha mastata'tu. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Ini masih di penjelasan tentang istita'ah. Kemarin masih ingat istita'ah, istita'ah hamba. Gimana kemarin? Ada dua penjelasan. Ya. Istita'ah hamba, kemampuan seorang hamba melakukan sesuatu itu berasal dari Allah, itu taufik dari Allah. Tidak boleh dinisbatkan kepada makhluk. Ini yang pertama. Baik, kemudian adapun istita'ah, kemampuan hamba dalam artian si hamba dia memiliki perangkat untuk melakukan perbuatan tersebut, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Si hamba diberikan kudrah oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kelapangan, diberikan harta dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Maka ini dinisbatkan kepada si hamba. Si hamba punya kemampuan tersebut. Ya, maka ketika si hamba tidak mau melaksanakan, dia dihukum berdasarkan istita'ah yang tadi. Yang pertama dan yang kedua. Kalau istita'ah yang pertama yaitu apa? Seorang hamba ketika dia melaksanakan perintah itu taufik dari Allah. Nah, ketika hamba tidak mau melaksanakan perintah itu karena dia sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak ada kemampuan maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini karena ada dua mazhab besar ya yang menyimpang dalam hal ini, Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan nanti juga kaitannya dengan Qadariyah dan Jabriyah. Fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kata Syekh Albani, fa amara bittaqwa bimiqdaril istita'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa sesuai dengan kadar kemampuan. Ya. Law arada al-istita'ata limuqaranati li al-muqaranah. Ya, seandainya perhatikan di sini, seandainya di, yang diinginkan, yang dimaksud di sini istita'ah itu ya, adalah al-muqaranah, lama wajaba ala ahadin min at-taqwa. Ya, kalau kemampuan di sini diartikan dengan kemampuan melakukan perbuatan takwa, maka berarti ya tidak ada yang wajib bagi siapapun untuk bertakwa illa ma fa'ala faqat, kecuali orang yang telah melakukan ketakwaan saja. Itu huwa alladhi qaranathu tilkal istita'ah. Karena istita'ah itulah yang mengiringi ketakwaan tadi. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kemampuan dia. Sampai sini kalau enggak salah. Ya. Nah, dibaca berikutnya. Ya, fadhol Zaki, kencang bacanya, jangan pelan. Lama kullaf. Itu kan lama kallafa yukallifu, berarti lama kullifa. Lama kullifa ahadun illa bil fi'li alladhi adda bihi faqat duna ma tarakahu minal wajibati. Nadha'iru hadha muta'addidatun. Fa inna kulla amrin kulliqa fil kitabi wa sunnati wujubuhu bil istita'ati. Wa adamihi bi adamiha lam yurid bihi al afwan ulliqa fil kitabi wa sunnati wujubuhu bil istita'ah. Wa adamuhu ma'tufnya ke wujub. Terus wa adamuhu bi adamiha lam yurid bihi al muqaranata wa illa lam maka lam lama kana Allah qad awjaba الواجبات إلا على من فعلها وقد أسقطها أمن لم يفعلها فلا يقسم أحد بالتركة فلا يقسم مرفوع بكن مجزوم فلا يقسم أحد بالترك الواجب المذكور وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة فمثل قول تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة إذ الأخرى لابد منها في التقريب. نعم. Al-wus'u, perhatikan, la yukallifullahu illa nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang ya illa wus'aha, melainkan sesuai dengan kadar kemampuan dia. Al-wus'u, al-mausu'u, yaitu yang dia diberikan kemampuan, ya yang dia sanggup melaksanakannya, wa tutiquhu, yang dia sanggup melaksanakannya. Ya. Falau urida bihi al-muqaranah. Ya, falau urida bihi al-muqaranah, seandainya kalau kemampuan dalam ayat di atas diartikan kemampuan melakukan beban syariat di sini lama kullifa ahadun. Maka seorang pun tidak akan dibebankan, tidak akan ditaklif. Tidak akan dibebankan syariat illa bil fi'li alladhi atabihi faqat duna ma tarakahu minal wajibat. Maka berarti beban syariat yang diwajibkan kepadanya hanyalah beban syariat yang dia kerjakan saja. Ya. Bukan apa yang dia tinggal, kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan. Wa nadhairu hadza muta'addidatun. Ya, jadi yang sepadan dengan ini, yang serupa dengan ini beraneka ragam. Fa inna kulla amrin ulliqa fil kitabi was sunnati wujubuhu bil istita'ah. Maka semua perkara yang kewajibannya dikaitkan dengan yang terdapat di Al-Quran dan Sunnah, yang kewajibannya dikaitkan dengan istita'ah, dengan kemampuan, wa adamuhu bi adamiha, dan yang ketidak ada kemampuannya berarti tidak ada kewajiban, tidak ada perintah. Ya. Baik, bisa dipahami sini? Jadi sesuai kadar kemampuan dalam melaksanakan setiap perintah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang dimaksud adalah bukan kemampuan melakukan perbuatan yang diperintahkan. Lam yarid bihi al-muqaranah. Wa illa lama kana Allahu qad aujaba al-wajibati illa ala man fa'alaha. Maka jika tidak demikian, maka pastilah Allah telah mewajibkan segala macam kewajiban kecuali tidaklah Allah mewajibkan segala macam kewajiban kecuali bagi yang telah melaksanakannya. Namun ternyata Allah mewajibkan kewajiban siapa saja bagi yang telah melaksanakan atau yang belum. Ya. Nah, ini Syekh Al-Albani mengutip dari Ibn Taimiyah, karena Ibn Taimiyah dalam rangka membantah kaum filsafat dari kalangan Mu'tazilah, maka beliau pun menggunakan diksi-diksi semisal ini yang sulit untuk dicerna dengan baik. Seolah-olah muter-muter ya. Nah, mantiknya ini kuatnya. Waqad asqathaha amman lam yaf'alha, dan Allah telah menggugurkan kewajiban tadi bagi yang tidak maka berarti Allah telah menggugurkan kewajiban tadi bagi yang tidak melaksanakan. Kalau begitu fala ya'samu ahadun bitarkil wajibi almadzkuri, kalau begitu enggak ada yang berdosa seorang pun orang yang meninggalkan kewajiban yang disebutkan tadi. Ini kalau konsekuensinya demikian. Ya, tayyib barakallahu fikum. Ini kalau tadi pakai konsekuensi mereka kalangan Mu'tazilah di atas. Wa amal istita'atu al-muqaranatu al-mujibah. Ya. Fa mithlu qawlihi ta'ala ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Adapun istita'ah jenis kedua, ya, istita'ah yang muqaranah dengan kewajiban, yang dia berdampingan dengan yang wajib, di sini yang jenis yang kedua. Semisal firman Allah, maka nu yastati'una sam'ah, mereka tidak dapat mendengar dan mereka tidak dapat melihat, wa maka nu yabsirun. Fa hadhihi istita'ah hiya al-muqaranatu al-mujibah. Ya, kemampuan di sini adalah istita'ah untuk melaksanakan perbuatan. ya, melaksanakan perbuatan. Wa hadhihi al-istita'atu wa idil ukhra la budda minha fit taklif. Ya. Yaitu dikarenakan ya, yang lainnya selain mereka pun mampu melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini jadi ribet ini ya, gara-gara munculnya orang-orang Mu'tazilah yang merespon masalah istita'ah ini, mereka dari kalangan Qadariyah, akhirnya jadi ribet kita memahaminya. Padahal mudah saja. Ya, mudah saja sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi, ya, bahwasanya istita'ah allati yajibu biha al-fi'lu min lahwi at-tawfiq alladhi la yajuzu an yusafa al-makhluqu bih. Istita'ah yang wajib dilaksanakan oleh hamba itu, maka kemampuan yang wajib dilaksanakan oleh hamba itu berasal dari taufik dari Allah. Nah, ketika kita mampu melaksanakan misalnya kewajiban sholat subuh tadi pagi, ya, itu taufik dari Allah. Nah, ini gak boleh disifati, disandarkan kepada makhluk, oh saya sanggup, gak boleh. Ini dari Allah, taufik dari Allah. Ya, fahiyya ma'al fi'li, ini yang istita'ah ini yang dikerjakan bersama dengan perbuatan. Amal istita'atu min jihati sihati al-wus'i wa tamakuni wa salamatil alati fahiyya qabla al-fi'li. Adapun istita'ah nih, dari sisi apa? Adanya kesehatan, kemampuan, ya, kemampuan memiliki perangkat yang lengkap untuk melakukan tersebut, itu bukan ma'al fi'li, tapi qabla al-fi'li, sebelum, ya, sebelum datangnya waktu subuh, Allah berikan kita kemampuan, kesehatan, mampu berdiri, kalau gak mampu berdiri pun mampu duduk, ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini kita dikhitab oleh syariat setiap masuk waktu adzan salat, maka kita mesti untuk mengerjakan, kita mesti kerjakan salat. Ya, kita dikhitab oleh syariat, aqimus shalah. Berarti ini kita kena di sini sampai masih hidup. Ya, kita dikhitab oleh syariat salat ini dikerjakan 5 kali sehari. Nah, ketika berbarengan dengan fi'il itu dari Allah. Sebelumnya, nah ini Allah berikan kita kemampuan tadi itu semua. Paham gak di sini? Nah, ini antum gak perlu ribet-ribet mikirin yang tadi itu, yang diksi-diksi mantik dari Ibnu Taimiyah untuk menjelaskan kepada Ibnu Taimiyah, kepada kaum Mu'tazilah mengenai hal ini. Ya, yang penting itu yang dipahami, yang dimatan. Yang dimatan itu yang dipahami. Ya. Adapun lawazim yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ini untuk mereka kalangan Mu'tazilah. Ya, untuk mereka kalangan Mu'tazilah. Nah, itu disebutkan tadi bahwasanya semua perkara, semua perintah dari Allah yang terdapat di Al-Quran dan di Sunnah itu selalu dikaitkan dengan kewajiban. Semua kewajiban yang ada di Al-Quran dan di Sunnah selalu dikaitkan dengan istita'ah. Kullu amrin uliqa fil kitabi wa sunnah wujubuhu bil istita'ah. Ya, semua kewajiban, semua perintah, ya, yang terdapat di Quran dan Sunnah, kewajiban untuk melaksanakannya itu pasti dita'alik, ya, dikaitkan dengan istita'ah. Ya, ketidakmampuannya berarti enggak ada kewajiban. Enggak ada kewajiban melaksanakan perintah. Nah, ini yang penting, ya. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya kita baca fal ula. Jadi kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam di sini, disimpulkan di sini oleh Syekh Al-Albani. Fadal dibaca di sini. Ya, siapa? Ini. Niko, kemana Niko? Hah? Sakit apa dia? Oh. San, baca San. Kudratil 'amdi ala alimallahu qawmahu wa arada qawnahu wa arada qawnahu fa innahu ma sya'a ma sya'a Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa kadzalika qawlul hawariyyin hal yastati'u rabbuka ay yunzila 'alaina ma'idatan minas sama'i innama istaqamu an hadhihi qudrati wa kadzalika dhannu yunus lan taqdiru alaihi ay fassara bil qudrati kama yuqalu li rajuli hal taqdiru an taqala qala kada ay hal taqdiru wa huwa mashhur bi kalami nasi wa lamma nah hasbuk cukup nah. Ini kalau kesimpulannya berarti yang pertama di sini wahiya syar'iyyatu allati hiya manatul amri wan nahyi was sawabi wal iqabi. Berarti ini istita'ah ini ya adalah syar'iyyah ya kemampuan syar'i wahiya al manatu al amri. Ini dobitnya batasannya atau ini keterkaitannya dengan keterkaitan perintah, larangan, pahala atau iqab. Iqab hukuman. Wa 'alaiha yatakallamu al-fuqaha wa hiya al-ghalibatu fi 'urfin nas. Ya. Nah, yang inilah yang para fuqaha memperbincangkannya, membahasnya. Dan ini kebanyakan ada di kebiasaan manusia. Umumnya ini pada menjadi sesuatu apa pada urf, pada urf ya, kemampuan syariah, istita'ah syariah. Yang kedua hiya al-kauniyah, yang kedua istita'ah, istita'ah kauniyah, istita'ah kauniyah allati hiya manatul amr, yang ini berkaitan dengan perintah wan nahy apa namanya wa qada wal qadar ya, manaturnya, manatnya di sini manatnya kaitannya dengan qada dan qadar, takdir. Wa biha yatahaqqaqu wujudul fi'li. Yang istita'ah, yang istita'ah kauniyah ini artinya kalau istita'ah kauniyah sama syar'iyah ini bedanya apa? Ya. Kalau istita'ah kauniyah ini sudah Allah takdirkan kemampuan seorang hamba melaksanakan perintah atau tidak mau melaksanakan. Ya. Nah, kalau yang syar'iyah Allah berikan kepada hamba kemampuan, kesehatan, kelapangan dan seterusnya sebelum melaksanakan perintah, qoblal fi'li. Qoblal fi'li. Kalau yang kedua ini kauniyah berarti apa? Ma'al fi'li. Kalau si hamba melaksanakan ma'al fi'li. Ya, kalau memang si hamba tidak melaksanakan berarti memang Allah takdirkan dia tidak melaksanakan. Wa biha yatahaqqaqu wujudul fi'li. Ya, dengan istita'ah kauniyah ini terrealisasilah adanya perbuatan. Si hamba mau haji, mau sholat, diperintahkan untuk haji. Falula yang pertama lil kalimatil amriyati syar'iyyah. Yang pertama perhatikan, yang pertama ini berkaitan dengan ketentuan Allah, kalimat-kalimat perintah syar'i. Yang pertama istita'ah syar'iyyah. Istita'ah syar'iyyah ini kemampuan seorang hamba untuk melaksanakan perintah. Itu berkaitannya dengan apa? Perintah-perintah Allah. Wasaniyah lil kalimati al-khalqiyat al-kauniyat. Sedangkan yang kedua berkaitannya dengan masalah penciptaan, kauniyah, takdir. Ya. Allah sebagaimana firman Allah Taala, wasaddaqat bikalimati rabbiha wa kutubih. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Allah dan kitab-kitabnya. Ya. Wa qad ikhtalafa an-nasu fi qudratil abdi. Sudah bisa dipaham enggak tadi? Kesimpulannya, ya, dua tadi. Ya, istita'ah syar'iyyah dan istita'ah kauniyah. Kalau istita'ah kauniyah, ya, istita'ah kauniyah ketika sang hamba mampu melaksanakan perintah itu ma'al fi'il. Ma'al fi'il berbarengan dengan fi'il. Berbarengan dengan perbuatan yang dilaksanakan. Paham enggak sini? Ya, si hamba mau sholat. Ya. Allah berikan di istita'ah syar'iyah. Ya. Allah berikan di istita'ah syar'iyah itu dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, mau mukim atau safar, ya, dalam aman atau perang, Allah berikan dia kemampuan itu semua. Ya, ini istita'ah syar'iyah. Kemudian ketika dia mengerjakan itu istita'ah kauniyah. Ya, istita'ah kauniyah. Dan dia tidak mengerjakan itu istita'ah kauniyah juga, berarti dia enggak dapat. Dia enggak memiliki kemampuan. Nah, yang kedua ini istita'ah kauniyah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa dipahami? Emang rada ribet ini ya. Ya namanya juga tauhid ya. Kalau enggak mau ribet balik lagi aja ke Waidul Arba, ya, Mawaqidul Islam. Ya, kitab tauhid enak itu kan. Nah, Waidul Islam enak. وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف المعلوم الحق أو مراده. Nah, kemudian kata beliau, An-nas di sini maksudnya para ulama ya. Para ulama berbeda pendapat. Ya, fi qudratil abdi tentang kemampuan seorang hamba ala khilafi ma'lumil haq. Iya, kemampuan seorang hamba yang hendak menyelisihi kebenaran. Au muradihi, atau dia menginginkan penyelisihan terhadap kebenaran. Nah, ini para ulama berselisih ini. Kalau tadi kan masalah melaksanakan perintah, sekarang melanggar perintah gitu. Kemampuan hamba dalam melaksanakan perintah. Wa tahqiq yang benar ialah annahu qad yakunu qadiran bil qudratil ula asy-syar'iyyah al-mutaqaddimah 'ala al-fi'li. Yang pertama yaitu yang benar bahwasanya terkadang si hamba ini mampu, dia memiliki kemampuan yang pertama yang syar'iyyah, istita'ah yang pertama yang syar'iyyah. Ya, yang itu mendahului daripada fi'il. Jadi dia mampu nih, misalkan dia dikhitab oleh Allah untuk naik haji, dia punya uang, materi, apalagi syaratnya. Dia punya kesehatan, ya. Taib. Namun dia menyelisihi, dia enggak mau. Ini ala khilafi ma'lumil haqq au muradihi. Taib. Fa inna Allah qadiran aidan ala khilafil ma'lumi wal muradihi. Maka Allah pun juga mampu untuk memberikan itu semua dari hal-hal yang menyelisihi ala khilafil ma'lum. Gimana nih terjemahnya? Ya. Rada ribet ini terjemahnya ya. Nah, Allah pun mampu melakukan sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Ya, atau menginginkannya. Ya. Kan si hamba tadi dia enggak mau haji, gitu kan. Dia enggak mau haji, ya. Dia enggak mau haji itu, padahal dia punya uang, punya kesehatan. Ya. Nih ada istita'ah, dia punya istita'ah nih, istita'ah syar'iyah. Istita'ah syar'iyah. Pas di hari H dia enggak mau haji. Enggak lah, sayang duit saya atau capek badan saya. Saya mau pergi aja. Nah, Allah pun ini kan ketika dia pilih, ya, ketika dia pilih ini takdir dari Allah bukan? Takdir dari Allah. Nah, ini perlu diperhatikan bahwasanya Allah pun mampu, ya. Ya, barakallahu fikum untuk melakukan sesuatu yang menyisi kebenaran. Jadi kan itu walaupun itu dinisbatkan kepada si hamba, tidak dinisbatkan kepada Allah, tapi kita mesti paham bahwa yang dilakukan takdir dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Nah, ini sebagai perluasan pembahasan aja. Tapi tetap yang namanya keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Ya, kenapa? Karena si hamba ditaklif berdasarkan istita'ah dia yang pertama, istita'ah syar'iyah. Ya, dia punya lapangan. Nah, barakallahu fik. Sudah. Wa illa lam yakun qadiran 'ala ma fa'ala. Sebab bila tidak demikian berarti Allah hanya mampu melakukan apa yang Allah kehendaki saja. Ya. Sementara kalau diartikan demikian berarti sifat Allah Al-Khalq Maha Pencipta, nama Allah Al-Khaliq enggak sempurna. Ya, seakan-akan Allah hanya mampu menciptakan sesuatu yang hanya Allah cintai. Taib barakallahu fik. Yang namanya takdir kan ada dua ya, iradah. Iradah itu ada dua, kehendak Allah. Kehendak Allah ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Iradah syar'iyah kehendak Allah yang segala yang kehendak yang Allah cintai, mukmin, beriman, taat. Iradah syar'i, iradah kauniyah kehendak Allah yang pasti terjadi. baik keimanan, kesyirikan, ketaatan, maksiat, sunnah, bid'ah dan seterusnya. Ya, paham sini? Nah. Mana lagi tadi? Walaisal abdu qadirun ala dhalika bil qudrati al muqaranati bil lil fi'li fa innahu la yakunu illa ma 'alima Allahu kaunahu wa arada kaunahu. Ya. Kemudian laisal abdu qadiran. Dan bahwasanya hamba itu enggak memiliki kemampuan. Ala dhalika bil qudrati al muqarana lil fi'li. Sang hamba enggak memiliki kemampuan. Ya. Kemampuan jenis yang kedua. Yang kedua yaitu yang muqaranah lil fi'li, yang itu dari taufik dari Allah. Kalau di matan yang pertama. Kalau di penjelasan Syalbani yang kedua. Kalau di matan yang pertama, kemampuan taufik. Ya. Nah, si hamba ini enggak punya kemampuan, dengan itu kalau dari sisi apa? Qudrah al muqaranah lil fi'li. Enggak memiliki kemampuan yang di situ berbarengan dengan perbuatan. Ini si hamba enggak ada. Paham gak sini? Ketika kita melaksanakan di hari H, di saat melakukan perbuatan yang diperintahkan, sholat zuhur, itu murni kemampuan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita mau wudu, sholat itu dari Allah. Tidak boleh dinisbatkan kepada makhluk. Fa innahu la yakunu illa ma 'alima Allahu kaunahu wa arada kaunahu. Maka seseorang yang berbuat sesuai dengan apa yang Allah perintah itu yang berbuat sesuai dengan apa yang Allah ketahui, yang Allah kehendaki. Ya. La yakunu, tidaklah dia melaksanakan kecuali sesuai dengan apa yang Allah ketahui, ya, terjadinya dan yang Allah kehendaki terjadinya. Fa innahu masya'a, masya'allahu kana. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha', dan apa yang Allah tidak kehendaki lam yakun, maka tidak terjadi. Ya, wakadzalika qaulul hawariyin, demikian pula dengan ucapan para murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam, ya, yang mereka berkata kepada Nabi Isa, hal yastati'u rabbuka ayunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Ini lihat ini. Apakah Rabbmu, wahai Isa, apakah Rabbmu mampu menurunkan kepada kami hidangan dari langit? Ya. Kemudian juga firman Allah Ta'ala tentang ucapan Nabi Yunus, ya, allan naghdira 'alaih, ya, fadhanna an lan naghdira 'alaih, dan dia menyangka bahwasanya kami tidak akan mampu 'alaih untuk mempersempitnya. Ya. Ai fassara bil qudrah, yaitu Allah mentafsirkannya dengan qudrah, kemampuan. Sebagaimana dikatakan oleh seseorang kepada seseorang, hal taqdiru an taf'ala kada, apakah kamu mampu melaksanakan hal ini? Ai hal taf'aluhu, apakah kamu bisa melakukannya? Huwa masykurun fi kalamin nas, ini masykur, ya, di tengah-tengah ucapan manusia. Nah, terus hadal berikutnya dibaca. Walamma taqadat al-qadariyah tu, si ini Raymond macam mana? Masyiatah, kenapa jadi masyiatih? Ngaconya banyak itu, bisa jadi majelur, ya. Aduh, ayo ulang. Wa annal abda yahdusu masyiatuh. Amon. Wa annal abda yuhdisu atau yahdusu, remon, cuman itu aja. Eremon. Wa annal abda yahdisu. Enggak ada yahdisu, Remon. Nah, ganti dulu. Benar, siapa Arga? Remon enggak siap, ya. dari mana tadi? Mu'anhal abda ya. Ya. Ini sambungannya ya. Walamma taqadat al-qadariyatu annal ula itu ya. Maka ketika kaum Qadariyah Mu'tazilah mereka meyakini bahwasanya yang pertama istita'ah, yang pertama istita'ah qabla al-fi'li. Istita'ah sebelum fi'il itu adanya kelapangan dari yang ada pada hamba, kemampuan itu kafiyatun fi husulil fi'li. Ini kata Qadariyah. Itu sudah cukup untuk mewujudkan adanya fi'il. Kata mereka. Ya, barakallahu fikum. Ini Qadariyah. Bahwa kemampuan jenis yang pertama bahwasanya sang hamba sudah diberikan kemampuan, kelapangan, perangkat-perangkat untuk melaksanakan perintah. Ya, maka itu cukup untuk menghasilkan perbuatan. Artinya sang hamba, ini kaum Qadariyah pengingkar takdir, ketika di hari H atau di hari mau melaksanakan perintah atau tidak, itu sudah tidak ada lagi peran dari Allah. Ya, sudah tidak ada lagi peran dari Allah. Sudah cukup di situ. Nah, nanti si hamba lah yang menentukan mau mengerjakan atau tidak. Ketika tidak mau mengerjakan, itu berarti pilihan si hamba. Ya, paham ke sini? Ini pemahaman siapa? Qadariyah, Mu'tazilah. Baik. Wa annal abda, kata mereka lagi. Ya. Sudah ngerti di sini? Berarti si hamba ini kalau kata Qadariyah, yuhdisu masyiatahu. Berarti dialah yang membuat, yang mengadakan masyiah untuk diri dia sendiri. Masyiah itu apa sih? Kehendak, keinginan. Berarti si hamba yang menciptakan keinginan dia sendiri. Ja'alahu mustaghniyan 'anillah. Berarti ya, si hamba ini menjadikan keinginan dia tadi itu udah enggak butuh lagi dari Allah. Hinal fi'li. Ya, ketika si hamba melakukan. Kama annal jabriyah, ini kaum Qadariyah. Paham enggak sini? Ya, sebagaimana kalangan Jabriyah lama taqadat anna saniyata. Ya, dan juga kalangan Jabriyah lawan dari Qadariyah. Ketika mereka meyakini bahwasanya yang kedua berarti apa? Hah? Istita'ah yang kedua di hari H atau di saat melaksanakan. Yang ini adalah taufik dari Allah menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu mujibatun lil fi'li. Itulah yang menyebabkan adanya perbuatan. Ya, jadi Qadariyah ketika di hari H dia enggak melaksanakan perintah, lah ini sudah ditakdirkan oleh Allah demikian. Ya, inilah yang menyebabkan adanya perbuatan ada atau tidak adanya perbuatan. Wahia min ghairihi. Ya. Ra'awhu majburan 'alal fi'li wa kilahuma khata'un qabihun. Nah, Jabriyah yang berpendapat bahwa kemampuan jenis yang kedua tadi taufik dari Allah. Itu bisa saja menghasilkan suatu perbuatan, maka mereka berpendapat bahwa manusia majbur dipaksa untuk melaksanakan sebuah perbuatan. Ya, wa hiya min ghairihi. Berarti kemampuan yang kedua ini bukan dari dia, itu dari Allah aja. Yang kedua ini artinya udah saya kan enggak ada apa-apa, ini aja nih pas. Ini berarti ya udah ini bukan pilihan saya, pilihan Allah. Dan dia memandang bahwasanya dia dipaksa alal fi'li. Wakilahuma, dan kedua pendapat tersebut khata'un qabih. Ya, kedua pendapat tersebut ya, salah, keliru, lagi tercela. Fa innal abda lahu masyiatuhu wa hiya tabi'atun li masyiatillah. Ya, hamba ini memiliki masyiah, kehendak yang namun kehendaknya Allah, hamba mengikuti kehendak Allah. Ya enggak? Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah mereka berkehendak melainkan kehendak mereka itu pasti sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Kama dzakarallahu dzalika fi iddati mawadhi' min kitabih. Sebagaimana Allah menyebutkan demikian di berbagai tempat di kitabnya di Al-Qur'an. Fa idza kana Allah qad ja'ala al-abada muridan mukhtarran syai'an imtana'a an yuqal huwa majburun maqhurun ma'a qawlihi qad ja'alahu muridan. Ini berarti ya jelas ini. Kemudian dari mana tadi? Apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba menginginkan memilih ya syai', ya, dia bisa berkehendak Maka enggak boleh dikatakan, oh dia si hamba ini majbur, dipaksa. Oh dia makmur, dikuasai. Ma'akaunihi qad ja'alahu muridan, padahal Allah sudah menjadikan si hamba ini mampu berkeinginan. Ya. Ya, mampu berkeinginan. Wamtana'a an yakuna huwa alladhi ibtada'a li nafsihi al-masyi'ah. Ya. Maka ini sudah enggak boleh lagi. Ngerti gak tadi? Si hamba kan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Kemampuan. Maka ketika sang hamba enggak melaksanakan perintah, enggak boleh si hamba mengatakan saya majbur, saya makhur. Saya majbur, saya dipaksa. Saya makhur, saya dikuasakan. Ma'akaunihi ja'alahu majbu muridan. Padahal Allah telah menjadikan si hamba tersebut murid. Dia memiliki kehendak. Ya. Memiliki kehendak. Kemudian mana lagi tadi? Wamtana'an yakuna huwa alladhi ibtada'a li nafsihi al-masyi'ah. Demikian pula juga kita tidak akan menerima atau menolak orang yang mengklaim bahwa dirinya telah menciptakan kemauan untuk dirinya sendiri. Ini qadariyah. Ya, ini enggak bisa, ini tertolak juga bagi orang yang mengklaim ibtada'a li nafsihi al-masyi'ah. Ya. Dia telah menciptakan masyiah untuk diri dia sendiri. Fa idza qila huwa majburun ala ayyakhtar. Ala ayyakhtar. Ya, kalau dikatakan dia dipaksa atas apa yang dia pilih, ya. Muttaran ila ayyasha'a ila an yasha'a. Atau dikatakan dia dipaksa. Ya, untuk melaksanakan apa yang diinginkan, fa hadza la nadhira lah. Maka yang seperti ini enggak ya, ada kasus seperti ini. Laisa huwal mafhuma min al-jabri wal ittirar. Saya dipaksa untuk memilih, itu enggak ada yang kayak gitu. Saya dipaksa untuk memilih. Maka ini perkataan yang aneh. Ya, enggak ada yang la nadhira lah, enggak ada yang kayak begini. Ya. Tayyib. Wala yaqdiru ala dhalika illa Allah. Tidak ada yang mampu untuk melaksanakan tersebut kecuali Allah. Walihada iftaraqa al-qadariyah wal jabriyah. Oleh karena itu kedua golongan ini, jabriyah dan qadariyah, senantiasa dia ya saling bertentangan. Ala tarfai naqidin. Ya, menjadi di atas dua sudut yang saling kontradiksi. Wa kullahuma musibun bima asbata duna mana kudumana duna mana fahu. Ya, keduanya tersebut ya, akan benar ya kalau digabungkan. Keduanya benar bima asbatahu, pada apa yang ditetapkan, duna mana fahu, ya, dari apa yang dinafikan. Simpelnya begini, qadariyah ya, dia mengisbat takdir dari Allah, mengisbat takdir dari Allah pada istita'ah yang pertama, ya, yang bersamaan dengan fi'il. Kalau qadariyah ini jabriyah, kalau qadariyah ya, menetapkan istita'ah tersebut pada hamba qadariyah menetapkan Allah memberikan istita'ah kepada hamba itu pada yang kedua, yaitu istita'ah syar'i. Yaitu sebelum fi'il. Ya, sebelum fi'il. Ngerti sini? Saya mulai paham? Ya. Sebelum adanya perbuatan. Nah, jadi si qadariyah menetapkan istita'ah. Ya, istita'ah yang sebelum fi'il. Pas setelah fi'il kata mereka, ini enggak ada istita'ah dari Allah, ini murni dari saya. Ya. Murni dari saya. Si qadariyah meyakini sebelum masuk haji, misalkan nanti perintahnya haji, walillahi ala nasi jul bait. Sebelum masuk musim haji, si qadariyah yakin ini rezeki dari Allah, ini dari kesehatan dari Allah. Nah, pas hari H dia mau mengerjakan haji atau tidak, ya. Dia menetapkan istita'ah itu hanya pada diri dia. Nah, ini enggak ada kehendak dari Allah, enggak ada campur tangan Allah, kekuasaan Allah, penciptaan Allah. Nah, jabriyah kebalikannya. Jabriyah menetapkan, ya, menetapkan istita'ah tersebut hanya pada yang pertama, yang ma'al fi'li, yang itu taufik dari Allah. Oh, saya enggak mau melakukan, enggak bisa melakukan, takdir dari Allah. Jabriyah menetapkan takdir, Qadariyah menafikan takdir. Ya, dua-duanya sesat. Wa Ibnu al-Khatib wa nahwuhu min al-Jabriyah. Ah, تفضل dibaca berikut. Ya, Syuhudi. Ila murajjihin. Ila murajjihin min ghairil ahdi daruri. Di antara kemungkinan ada tasabiya at-tufaini la yatarajjahu ahadu tufihi ala al-ahdi. Ah, ayo. Sudah. Belum siap. Tadi berantakan bacanya. Nah, wa Ibnu al-Khatib wa nahuhu. Sedangkan Ibnu al-Khatib dan yang semisalnya min al-Jabriyah, dari kalangan Jabriyah, yas'umun, mereka di sini berpandangan annal ilma biftiqari rujhan. Mereka berpendapat bahwa seseorang, ya, yang dia memiliki iftikor, kekurangan, ya, kelemahan untuk memilih, ya, memilih mana di antara dua perbuatan, dua pilihan yang nampaknya keduanya benar, ya, yaitu fi'ilnya si hamba ala tarkihi, untuk meninggalkan perbuatan tersebut, ila murajjih min ghairil abdi ad-daruri. Ya, sementara dia harus memilih salah satu di antara kedua pendapat tersebut. Ya. Na'am barakallahu fiik.